Duduk dulu. Capek? Tidak ya. Tadi kita sudah sama-sama menyanyikan Yesus Tuhan Engkau yang selalu bekerja dalam hidupku. Yang percaya Yesus bekerja dalam studinya angkat tanganmu. Yang percaya Yesus bekerja dalam pekerjaannya angkat tanganmu. Ya. Yang percaya Yesus bekerja dalam pergumulanmu. Oke, sekarang karena semua sudah percaya, silahkan maju untuk menceritakan bagaimana Tuhan bekerja. Yo. Oke, Elizabeth, silahkan. Shalom. Oh ya. Saya ingin bagi satu kebaikan. Sebenarnya ada banyak sekali kebaikannya Tuhan. Saya ingin bagi langsung turun bagikan makanan gitu. Jadi sebenarnya beberapa minggu ini hidupku complicated sekali. Kenapa? Itu semua merah semua. Kelima itu adalah deadline saya harus upload berkas penelitian. Karena itu adalah tugas lima itu pas. Jadi saya sudah pikir nih kalau tanggal lima itu mustu masih kabur, masih blur, masih nggak tahu bagaimana model. Kan saya nggak tahu nih apa. Kau pasti punya tabrakan sama logika itu susah. Selesai begitu ya. Di sisi lain saya tetap gelisah begitu. Dan betul-betul ketika kita betul-betul punya hati mau datang untuk melayani orang lain, saya kayak bersimpan dari sana, saya kayak rasa damai dan bisa senyum gitu dan maksudnya berbagi kasih sedikit walaupun sedikit. Tiba-tiba mistis kayak satu yang saya belah itu tertutup dan enggak mungkin bisa terbuka. Kayak ingat Kak bilang, puji Tuhan, dia bilang dia juga berdoa di sana dan dia bilang ternyata mujizat demi mujizat dia dapatkan. Dia ketemu sama orang-orang yang tidak tinggalkan dia, dia ketemu sama keluarga di gunung yang kasih tumpangan dia, kasih makan dia, dan kuasa doa yang sedang bekerja. Sharing luar yang terakhir, jadi ada di bandara dia ketemu kepala relawan dari itu orang yang, dan itu untuk dia bisa sampai dengan selamat di Makassar. Itu mujizat yang pertama. Sabtu saya hari kencanku dengan istri. Kita terlambat beli tiket dan itu kan begitu enggak sampai jam 6. Akhirnya karena okelah karena kita bertrans. Lagi-lagi sampai Pipo itu macetnya luar biasa. Terus 10.25 dan saya bilang saya dia bahasa Ros, saya selalu tahu dan Tuhan akan tetap bekerja selama memberikan kesaksian. Ya, silakan. Shalom. Ya. Sebelumnya saya baru saya di Sarwan yang meninggal beberapa minggu yang lalu, di mana pelayanan teman-teman keluarga kami itu melihat bagaimana Tuhan, padahal dia sebenarnya Buddha dan tiap kali kalau saya mau PP itu saya selalu dia ngaku ke saya bahwa pada saat teman-teman JSM pelayanan di rumah duka itu dia rasa tenang. Putar saya bilang aduh kan suami saya dan saya berharap nanti kedepannya untuk dia bisa lebih diikut Katolik karena sudah tahu bahwa ini mitos. Saya punya hati enteng sekali karena saya bilang saya mau ke lagi. Jadi ayo. Tepuk tangan dong, semangat, berikan semangat. Mas sekali sebenarnya juga, tiba-tiba di Palu, di hari dengan hari ini. Jadi waktu posisi gempa itu, saya lagi di kantor, kayak kecil kan. Nah setelah itu saya lihat jam kan, karena mau handphone, terus itu temanku bilang, ayo Rin berdiri, gak bisa berdiri. Mereka seret saya ke mobil, terus di mobil, saya coba untuk tenang, terus langsung keingat mamaku sendirian di rumah. Oh Tuhan, saya udah benar-benar pusing dan saya panggil orang untuk, ini posisi udah kaki telanjang ya, udah rongsokan semuanya. Saya panggil semua tahan orang yang ada di jalan, bilang tolong antar saya pulang sekarang, saya mau ketemu mamaku. Nah orang semua pada saat itu tuh panik dong, pasti akan selamatkan ya dirinya masing-masing semua. Puji Tuhan ada orang yang mau antar saya pulang ke rumah. Udah, dia antar, tapi dia antar dulu temanku ke daerah Palu Selatan, baru ke Alah Palu Barat, rumahku Palu Barat kan. Itu butuh tempuh waktu sekitaran 1,5 jam. Orang padahal, tapi saya dalam pikiranku tuh masih kayak agak, udah enggak mungkin, lari ke pantai. Aku hanya sendirian di rumah. Jadi di situ Tuhan tolong, belum lagi kita lihat keadaan rumah, posisi di situ jam 6 ya, mungkin aku selamat, tapi enggak ada orang sama sekali di rumah. Mati lampu semuanya. Saya lihat, mau bertutut langsung di aspal waktu itu kira-kira ada enggak ya orang. Saya ada inisiatif untuk jalan dari rumah, saya jalan kaki dengan hanya berandalkan senter, lampu, handphone, macet. Tiba-tiba datang orang, wih semua ke rumah tanteku yang di sana, kok mau naik enggak saya antar. Udah saya enggak bikin, Icangku tiba-tiba datang, udah pasrah, bangunan gak pasrah sekali, terus terima kasih sama Tuhan itu karena sungguh hebat di saat keadaan kita bersyukur. Hanya Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkau Bapa kami lain. Hanya Kau milikku di daun dagingku dan harta berdaya. Hanya Kau Tuhan yang lain selain Kau. Merasa kecewa dengan dirinya, Tuhan. Berapa orang di tempat? Banyak. Karena pada merasakan Tuhan. Sembah Engkau Allah yang menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hari lepas hari Engkau terus berikan kami peneguhan. Kami tidak perlu takut, sehat hati dan pikiran kami. Kuasa setiap kami Tuhan. Firman-Nya akan membebaskan kami. Pesan yang Tuhan mau berikan mungkin saja berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Tapi malam hari ini, Tuhan, jamah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Siapa pengurus-pengurus YSM yang dahulu ini lulus SMA, saya merantau. Saya bersyukur bisa di gereja kehidupan suami dan mereka udah menikah. Itu so sweet gitu ya. Sangat dekat, pergi bareng, nonton baru. Terus kemudian masih 6, 7, 8, 9, 10 tahun. Sepertinya sehingga akhirnya mereka masih jauh. Dan sering ada pertengkaran-pertengkaran. Waktu hari paginya mau dia di rumah, tidak enak bagi satu yang candlelight dinner. Dia nunggu kok, belum pulang-pulang, sudah jam 6 cukup. Jam 7 tepat, ting-tong. Ya. Ternyata suaminya pulang waktu, dan waktu suaminya itu ya, terus meleleh apalagi bunga deposito. Sudah pernikahan 10 tahun, wah kembali lagi. Tapi dia belum sempat ngomong itu, enggak ngomong, cuma kasih bunga dan sebagainya. Di kamar mereka, kamar gitu, terima telepon. Benar, ini dengan siapa? Ibu harus pergi ke, kan mulai khawatir gitu ya, mulai khawatir. Enggak mungkin, Mbak, enggak mungkin. Suami saya, Mbak. Ibu sebenarnya ke sini untuk berhenti. Aku menyesal bahwa istri yang tidak bisa bersyukur, tidak bisa menerima istri, aku mohon ampun Tuhan, Tuhan aku mohon ampun. Tiba-tiba pintu kamar terbuka, saya dicopet. Jadi intinya adalah dia, gitu ya, bahwa ternyata suaminya seringkali, gitu. Oh bawel iya, kita belum mulai merasa kehilangan, kita baru merasa bisa bersyukur, merasa kan pada hari ini saya membagikan bagaimana supaya kita semua dalam kehidupan kita bisa belajar untuk bisa mengalami kebahagiaan. Kalau dalam judul ini sebenarnya contentment itu berbicara bahwa kita bisa bersyukur. Nunggu kejadian seperti tadi, baru merasa itu Tuhan bilang, baru yang sudah kita berikan dari Tuhan sudah berlimpah. Lalu di dalam kita dunia kerja tentunya bersyukur kalau kita dapat lebih. Kita boleh berlibur, bisa berbagi bagi orang lain, bukan hal dosa. Tapi tidak bisa mengucap syukur kalau ibu sekalian kita boleh mau refleksi dalam kehidupan. Yang selalu jadi ukuran adalah apa? Dari kita enggak punya apa-apa. Anak kita masih kecil, sekarang Tuhan. Bukankah itu bukti kebaikan Tuhan? Bukankah itu masa yang lalu? Tapi seringkali kita justru tidak salah bahwa kita mau bertumbuh. Tenang, dipecat sama bos. Apapun yang kita capai, kita harus, dan akhirnya itu berdampak pada diri kita sendiri. Memiliki keinginan terbatas pada apa yang dimiliki. Satu hasrat yang terbatas hanya apa yang dimiliki. Saya punya ini, itu sudah menjadikan satu contentment. Kalau bless God for what and trust God for what you want. Untuk apa yang kita inginkan. Jadi tidak berarti segini aja, tidak bisa juga. Ya sudah. Bagaimana kita memuji Tuhan ini lebih enggak usah dimiliki pada hari ini. Apapun itu, termasuk masalah kita. Apa yang Tuhan sudah berikan, lihat. Tuhan akan sediakan. Tuhan bersyukur pada dia. Jika seseorang tidak bisa bersyukur apapun, dia akan enggak bisa. Mobilku kalau sudah jadi Mercy, waktu dia punya Mercy, Tuhan, Mercy wis kun. Terus. Content in the future. Dalam kondisi apapun juga. Jadi dia tidak bisa baik, jadi okay, thank you. Puji. Apa kita miliki? Yang pertama. Yang kedua,